Si Singa dan Si Tikus. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa yang menguasai hutan. Suatu hari setelah makan, si singa tertidur di bawah suatu pohon. Seekor tikus kecil melihatnya dan berpikir akan menyenangkan untuk bermain di atasnya. Dia mulai berlari naik turun si singa yang sedang tidur. Dia berlari menaiki ekornya dan meluncur menuruni ekornya. Si singa terbangun dengan baik sambil mengaum. Dia menangkap si tikus dengan cakarnya yang besar. Si tikus berusaha lari tapi gagal. Si singa membuka mulutnya yang besar untuk menelannya. Si tikus sangat ketakutan. Wahai Raja, saya sangat takut. Tolong jangan makan saya. Maafkan saya kali ini. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan mungkin saya akan membantumu. Si singa sangat takjub membayangkan si tikus dapat membantunya. Hingga dia membuka cakarnya dan membiarkannya pergi. Terima kasih, Raja. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Kamu beruntung, aku baru makan temanku. Sekarang pergilah, tapi jangan menggangguku lagi. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Beberapa hari kemudian, si singa sedang menjelajahi hutan. Pemburu memasang perangkap untuk menangkap si singa. Para pemburu bersembunyi di belakang pohon, menunggu singa mendekati perangkap. Ketika dia mendekat, para pemburu menarik tali dan menangkapnya di jari. Si singa mulai mengaum keras dan berusaha melarikan diri, tapi para pemburu mengencangkan jaring. Mereka kembali ke desa mengambil gerobak untuk mengangkut si singa. Si singa masih mengaum keras. Semua hewan termasuk si tikus mendengar raungannya. Sang Raja ada dalam masalah. Aku harus membalas budi. Dia segera mencapai si singa. Jangan khawatir, Rajaku. Aku akan membebaskanmu. Dia memanjat perangkap dan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memotong tali. Akhirnya, dia membebaskan si singa dari perangkap. Si singa menyadari bahwa seekor tikus kecil bisa sangat membantu. Terima kasih, tikus. Aku tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hiduplah dengan bahagia di hutanku. Kamu menyelamatkan hidup raja. Sekarang, kamu adalah pangeran hutan ini. Terima kasih, Raja. Dah, sampai ketemu lagi. Oh, kemana kamu pergi? Apa kamu tak ingin bermain dan meluncur menuruni ekorku? Si tikus mulai melompat di punggungnya dan meluncur menuruni ekornya. Beberapa saat kemudian, pemburu kembali dengan gerobak besar untuk mengangkut si singa. Si singa dan si tikus melihat mereka lalu berlari menuju mereka. Si singa mengaum keras. Para pemburu ketakutan dan lari kembali ke desa. Si singa dan si tikus menjadi teman baik selamanya.